Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala pujian dan syukuran hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat-Nya yang besar dan yang kecil, yang zahir dan yang batin. Dan alhamdulillah kita diberikan lapangan dan kesihatan tubuh badan sekali lagi untuk kita teruskan kajian kita Riyadhus Salihin. Kita telah membaca beberapa buah hadis yang dikumpulkan oleh pengarang kitab kata Imam Nawawi rahimahullah taala dalam bab ketujuh, itu bab al-yaqin wa tawakkul. Hadis yang terakhir kita baca adalah hadis Abu Umarah Barra bin Azib radhiyallahu an, berkaitan dengan berdoa ketika tidur, di mana terdapat di dalam doa tersebut makna-makna tawakkal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berpindah kepada hadis yang berikutnya, itu muka surat 483 daripada kitab terjemahan, hadis 81. Berkata Imam Nawawi rahimallahu taala an Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu Abdullah ibn Uthman ibn Amir ibn Umar ibn Ka'ab ibn Sa'ad ibn Taymin ibn Murrah ibn Ka'ab ابن لؤي ابن غالب القرشي التيمي رضي الله عنه وهو أبوه وأمه صحابة رضي الله عنهم قال نظرت إلى أقدام المشركين ونحن في الغار وهم على رؤوسنا فقلت يا رسول الله لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا فقال ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما متفق عليه. Dari Abu Bakar As-Siddiq Abdullah ibn Uthman ibn Amir ibn Umar ibn Ka'ab ibn Sa'ad ibn Taym ibn Murrah ibn Ka'ab ibn Lu'ay ibn Ghalib Al-Qurashi At-Taymi radhiyallahu an, dan beliau ayahnya dan ibunya termasuk sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, tatkala kami berada di Gua Thawr, saya melihat kaki-kaki orang musyrik berada di atas kepala kami. Kemudian saya berkata, wahai Rasulullah, seandainya salah seorang di antara mereka melihat ke bawah telapak kakinya, dia pasti melihat kita. Beliau menjawab, wahai Abu Bakar, apakah yang engkau cemaskan terhadap dua orang sedangkan Allah ketiganya? Riwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi dia adalah hadis kaitan dengan tawakkul atau wakul. Sebagaimana di dalam hadis ini terdapat kisah yang masyhur, iaitu tentang hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Makkah ke Al-Madinah. Dan kita tahu bahawa Rasulullah SAW adalah orang yang terakhir yang keluar hijrah. Beliau telah memerintahkan sahabat-sahabat yang lain, mengizinkan mereka untuk berhijrah bagi siapa yang mampu. Dan tinggallah di Mekah itu mereka-mereka yang lemah, para du'afa, orang tua dan anak-anak kecil, begitu dengan kumpulan ataupun kaum wanita. Adapun Nabi SAW telah keluar bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dan ini adalah atas pilihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah datang ke rumah Abu Bakar As-Siddiq pada tengah hari dan mengajak beliau untuk keluar hijrah, sebagaimana kisahnya panjang lebar dalam Sahih Bukhari dan Muslim dan kitab-kitab sunan yang lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an yang masyhur, dan kita tahu bahawa beliau adalah orang yang paling afdal di kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam selepas nabinya. Dan beliau Abu Bakar As-Siddiq digelar sebagai As-Siddiq, iaitu maknanya yang membenarkan, disebabkan kata ulama keyakinan beliau yang tidak bergoyang, terutama sekali di dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Kerana pada pagi Isra Mi'raj beliau telah ditanya oleh orang-orang musyrikin bahawa Muhammad itu telah mendakwa, dia telah berjalan pada waktu malam daripada Mekah Baitul Haram ke Masjidil Aqsa dan telah kembali semula, maka Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada mereka, "Awa qala dzalik?" Apakah beliau telah berkata demikian? Maka orang musyrikin berkata, "Iya." Kemudian kata Abu Bakar As-Siddiq, "Kalau dia berkata demikian, maka aku membenarkannya." Bahkan kata Abu Bakar As-Siddiq, "Bagaimana aku tak membenarkan Muhammad itu sedangkan aku membenarkannya dengan khabar-khabar yang dibawa daripada langit setiap hari, setiap hari." Jadi ini adalah antara kelebihan Abu Bakar As-Siddiq, dan kata ulama digelarnya beliau sebagai Siddiq selepas itu. Dan beliau juga adalah orang yang pertama masuk Islam daripada kalangan lelaki yang telah baligh tanpa khilaf. Ini tak ada khilaf di kalangan ulama, orang yang pertama sekali masuk Islam adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan beliau juga digelar sebagai Al-Atiq. Ada yang mengatakan sebabnya ibunya, iaitu Ummu Khair radhiyallahu anha, susah mendapat anak, selalu meninggal dunia. Apabila beliau telah melahirkannya, dia telah mendukung Abu Bakar ini dan bawanya ke Kaabah dan telah berdoa kepada Allah SWT, "Ya Allah, ini adalah atiq." Yani ini adalah tebusan ataupun tebusan. Dan kemudian digelar dengan atiq. Sebagaimana juga terdapat kisah bahawa atiq itu daripada makna yang cantik, al-hasan, kerana cantiknya wajah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Alakulai banyak betul manaqib ataupun kelebihan-kelebihan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan beliau adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling disayangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Al-Bukhari telah berkata, "Sesungguhnya orang yang paling banyak jasanya dalam persahabatan kepadaku adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kalaulah aku dibenarkan untuk mengambil seorang menjadi khalil, sahabat qarib selain Allah, tentulah aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai khalilku. Tetapi Allah telah menjadikan aku sebagai khalil." Jadi ini jelas kelebihan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang penting di sini adalah ilmu Imam Nawawi rahimahullah taala, seperti adat kebiasaannya, apabila pertama sekali membawa riwayat daripada seorang sahabat, dia akan bawakan nama nasab sepenuhnya untuk kita kenal dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Walaupun ini adalah kita berkaitan dengan ibadat-ibadat mendekatkan diri kepada Allah SWT, taman orang-orang saleh, sempat beliau ingin mengajar umat tentang siapa itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi itu adalah gelarannya, Abu Bakar. Tetapi nama sebenarnya adalah Abdullah. Namanya adalah Abdullah sebagaimana dalam kitab. Dan bapanya adalah Uthman, Abu Quhafah Uthman. Dan nasab keturunannya itu bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Ka'ab ibn Lu'ay. Jadi dia kongsi datuk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bapanya dan ibunya, ibunya Ummu Khair Salma radhiyallahu anha, juga adalah sahabat. Dan ini jarang berlaku kepada sahabat, di mana kedua bapa mereka dan anak-anak mereka dan sebahagian daripada cucu mereka adalah sahabat Nabi SAW. Tapi Abu Bakar As-Siddiq beruntung kerana keluarganya masuk Islam semuanya dan menjadi para sahabat. Walau bagaimanapun, Abu Quhafah, iaitu Uthman ni, bapa Abu Bakar As-Siddiq, masuk Islam lambat, iaitu dalam pembukaan kota Makkah. Dan kita tahu bahawa Rasulullah SAW telah ditanya siapakah orang yang paling kau cintai kat dunia ni, maka Nabi SAW kata Abu Bakar. Bila ditanya siapa yang kau paling cintai, Nabi SAW menjawab Aisyah. Dan bila ditanya daripada kaum lelaki siapa pula, Abuha, iaitu bapanya. Ini kelebihan kepada keluarga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan beliau telah meriwayatkan hadis ini dan beliau berkata, qal nazartu ila aqdamil musyrikin. Aku telah melihat kepada kaki-kaki orang-orang musyrikin. dan kami ketika itu di dalam al-ghar, di dalam gua. Dan gua ini ada sedikit perbezaan daripada gua yang mungkin kita faham. Dia adalah satu tempat yang berlubang, kita katakan di dalam gunung. Dalam gunung. Cuma gua ini, walaupun di atas gunung itu, dia di mulut gua tersebut ke bawah. Mulut gua tersebut ke bawah. Dan pintunya tak macam pintu gua yang mungkin besar, tapi pintu guanya kecil. Pintu guanya kecil. Dan gua ini terletaknya di Mekah, yang dikenal dengan nama Gua Thawb. Dan gua ini adalah gua yang terletak antara Mekah dan jalan ke arah Al-Madinah. Cuma letaknya Gua Thawb ini bukan betul-betul ke arah jalan biasa. Jadi di sinilah Nabi SAW dan Abu Bakar As-Siddiq bersembunyi. Kenapa mereka bersembunyi? Kerana ketika hijrah itu sebenarnya telah keluar iklan daripada pembesar-pembesar Quraisy bahawa siapa yang dapat tangkap Nabi yakni Muhammad dan Abu Bakar, dapat kepalanya, mereka akan dapat sekian-sekian unta, banyak 100 ribu unta atau sebagainya. Jadi ada reward untuk apa? Untuk kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq. Jadi mereka telah bertekad untuk hapuskan, kita mereka katakan itu penyakit Mekah, iaitu Muhammad dan Abu Bakar. Jadi kalau mereka dapat membunuh ketua orang Islam ini, maka akan aman damailah Mekah. Baik. Dan ini antara keputusan selepas perbincangan pada akhir-akhirnya dakwah Rasulullah SAW di kota Mekah. Kerana sebelum ini tidak pernah mereka terlintas untuk membunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mereka benci dengan beliau, walaupun mereka tidak suka dengan dakwah beliau, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri mereka tidak berani nak apa-apakan. Mereka telah menyiksa banyak sahabat-sahabat yang lemah daripada kalangan hamba abdi seperti Bilal, Ibn Abi Rabah dan lain-lain lagi. Tetapi Nabi SAW mereka tidak berani kerana beliau telah dipelihara oleh pakciknya iaitu Abu Talib yang merupakan ketua Quraisy ataupun ketua Masjidil Haram secara umumnya. Tetapi selepas itu Abu Bakar ataupun Abu Talib ini meninggal dunia. Jadi Nabi SAW sudah tidak ada lagi, kita katakan, kabilah yang melindunginya. Dan telah ramai orang masuk Islam dan telah terdengar pula bahawa orang-orang di luar Mekah pun telah masuk Islam, iaitu siapa? Orang-orang Madinah yang digelar sebagai kaum Ansar. Mereka telah datang buat haji sebelum itu dan mereka telah berbaiat, beberapa puluh orang daripada mereka berbaiat kepada Rasulullah SAW untuk masuk Islam dan untuk mempertahankan Nabi SAW dan agama Islam dengan diri mereka, dengan anak isteri mereka, harta benda mereka. Dan akhirnya khabar ini telah sampai kepada orang-orang Quraisy. Dan ramai orang-orang Mekah satu persatu pun tinggalkan Mekah. Yang mereka semua dah pindah ke Madinah. Ada yang pindah ataupun hijrah dalam keadaan terang-terangan, seperti Umar bin Khattab, seperti Hamzah dan Abdul Muttalib, pakcik Nabi SAW. Ada yang pindah secara sembunyi-sembunyi. Baik. Jadi mereka rasa apa? Mereka rasa amat marah. Sebab tu berturunnya ayat Quran dalam surah Al-Anfal, wa idh yamkuru bika alladhina kafaru yuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ingatlah apabila orang-orang kafir itu membuatkan ataupun mengorak tipu daya sama ada untuk menetapkan engkau atau menangkap engkau di situ ke ataupun membunuh engkau au yukhriju ataupun nak halau engkau daripada negerimu, dan mereka telah membuat tipu daya dan Allah sebaik-baik melakukan yakni membalas tipu daya mereka, wallahu khairul makirin. Jadi itu adalah tiga alternatif ataupun saranan yang ada di dalam mesyuarat mereka. Itu sama ada nak menawan Rasulullah SAW, tangkap dia je ataupun bunuh dia saja ataupun nak halau dia daripada Mekah. Dan kita tahu bagaimana Iblis telah datang dalam bentuk seorang lelaki yang tua, syekh, dan dia inilah iblis, dan dia telah memberi saranan agar membunuh saja. Tapi cara membunuhnya macam mana? Sebab orang Quraisy ada masalah untuk membunuh Nabi SAW sebab mengikut adat Arab, keluarga yang terbunuh, apabila terbunuh akan apa, menuntut darahnya. Ini akan menuntut darahnya, maksudnya dia akan minta balas juga seorang orang apa, kabilah yang membunuhnya itu untuk dibunuh balik, dibalas. Jadi akan berlaku peperangan, dan kabilah Nabi SAW atau keluarga Nabi SAW adalah keluarga yang kuat walaupun tanpa Abu Talib, tapi ini adalah adat jahiliyah. Jadi si iblis ni dalam bentuk orang tua ni kasih saranan yang bijak. Dia kata pilih daripada setiap kabilah, ambil 10 kabilah, pilih daripada setiap kabilah seorang pemuda, semua buat pedang pergi rumah Nabi SAW, bunuh dia serentak, mesti serentak tikam dia. Jadi dia mati kerana apa? Kerana 10-10 pemuda. Jadi bila orang-orang Quraisy akan apa ni, menuntut balas, dia mesti menuntut balas daripada 10-10 kabilah. Takkan dia nak perang dengan 10-10 kabilah, dia takkan berani ya. Jadi kita akan bayar je dengan apa ni, dengan pampasan. Jadi kita dapat apa yang kita kehendaki dan tidak ada apa-apa keburukan yang berlaku, tak ada peperangan dan sebagainya. Jadi itulah yang mereka ingin lakukan. Bagaimana kita tahu mereka telah pergi ke rumah Nabi SAW pada malam hijrah, dan mereka tunggu di luar. Rupa-rupanya Nabi SAW telah keluar di antara mereka. Mereka Allah tidurkan mereka, dan mereka bersadar, mereka masuk untuk membunuh Nabi SAW. Didapati di atas katil itu adalah Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Dan Nabi SAW dah keluar, mereka cari. Itulah yang berapa hari lepas itu sampai ke dalam kisah kita ini, iaitu mereka dapat juga jejak tapak kaki Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq, dan mungkin dengan unta mereka di gua tersebut. Sebenarnya taktik Nabi SAW adalah Nabi SAW tidak terus meninggalkan Mekah dan terus jalan ke Madinah. Sebab macam mana pun mereka akan dapat dikejar oleh orang Quraisy dengan cara demikian. Tapi Nabi SAW sembunyi dulu di gua Tur. Jadi mereka cari dulu. Mereka cari tak jumpa lah, pasal dia sembunyi dekat situ. Jadi apabila mereka dah putus asa, barulah Nabi SAW keluar. Dan kalau kita lihat apa yang berlaku dalam kisah hijrah, banyak daripadanya adalah daripada kita katakan tu rancangan yang teliti. Dia bukan tawakal Allah, bismillah, tawakal Allah terus jalan pergi hijrah, tak ada. Nabi SAW sebelum itu dah ajak teman dulu, iaitu Abu Bakar As-Siddiq, dan dia telah cari orang menunjuk jalan dulu, penunjuk jalan yang pandai. Dan orang yang menunjuk jalan tu pun bukan orang Islam, orang kafir, tapi dia dipercayai. Dan bagaimana dia sembunyi dulu dekat gua tersebut, dan makanan datang pada dia sebab dia dah aturkan agar Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha, antara anak perempuan Abu Bakar As-Siddiq yang masuk Islam juga, untuk hantarkan makanan. Dan ada lagi anak lelaki Abu Bakar As-Siddiq konon-konon mengembalakan kambing daerah situ, tapi rupanya dia cuma apa, hantarkan khabar berita kepada Rasulullah SAW tentang apa yang berlaku di kota Mekah. Jadi selepas itulah, ini selepas kisah ini, barulah Nabi SAW keluar dan teruskan perjalanan hijrah ke Al-Madinah. Dalam hadis ini, Nabi Abu Bakar As-Siddiq telah mengisahkan bahawa beliau telah melihat tapak kaki musyrikin, menunjukkan bahawa mereka ni ada berdekatan dengan mulut gua Tur ini, aqdam al-musyrikin. Wahum ala ru'usina, dan mereka ada di atas kepala kami. Maksudnya mereka ada di kawasan atas, sebab mulut gua itu di bawah. Jadi dekat betul dengan gua. Jadi kata Abu Bakar As-Siddiq, ya Rasulullah, law anna ahadahum, kalaulah seorang daripada mereka nazara, telah melihat di bawah kakinya, tahta qadamai, la absarna, tentu dia ataupun mereka akan dapat melihat kami. Jadi jarak itu terlalu dekat, yang memisahkan mereka hanya apa ni, satu kat atas, satu kat bawah. Kalau mereka tunduk bawah aja, tengok bawah kaki mereka, mereka pasti akan dapat melihat dua orang sedang sembunyi di dalam. Dan ini dalil bahawa mulut gua tersebut tidak tertutup. Tidak tertutup. Taruhlah, kalau kita lihat hadis ini, kalau mereka tengok bawah, mereka nampak. Kan ada cerita, ada apa, sarang laba-laba dan sebagainya. Kalau betul ada sarang laba apa semua, tak nampak apa-apa pun kat situ. Menunjukkan bahawa mulut gua itu tidak tertutup. Cuma dia sempit dan dia di arah bawah. Cuma nak nampak, kena tunduk. Macam tengok kat bawah, kita kat atas, kita tak nampak kan kat bawah. Kita tunduk, nampak jelas. Kalau dia tutup, kita tunduk pun tak nampak. Nah, dalam kitab Siyar, dalam Fathul Bari, Ibn Hajar ada menyebutkan bahawa salah seorang daripada orang musyrikin itu menyangkung dan buang air kecil. Nampak kemaluan. Abu Bakar dah takut. Dia kata, ya Rasulullah, dia nampak kita dah ni, pasal dia dah tunduk. Tapi kata Rasulullah SAW, kalau dia nampak kita, tentu dia tak tunjukkan kemaluannya. Menunjukkan dia buang lagi, tapi dia tetap tak nampak, tak perasan. Yang penting di sini adalah keadaan itu bukan keadaan di mana disembunyikan, gua tersebut terus tak nampak, adanya hijab antara orang-orang musyrikin dan gua tersebut, atau mereka jauh daripada gua tersebut. Kalau kita lihat kisahnya, peratusan bahawa mereka akan ditangkap tu besar, besar betul. Mereka dekat, ada yang sampai buaya kecil. Kalau ikut riwayat itu, riwayat itu perlu diteliti lagi lah, sebab daripada kitab Siyar Al-Waqidi. Tetapi maksudnya mereka tu sedang sungguh-sungguh mencari dan mereka telah dapat jejak kakinya. Tapi bila sampai kat gua tu, tidak seorang pun daripada mereka yang tergerak hati untuk apa? Untuk melihat di mulut gua tersebut. Mereka sangka tak ada orang kan tinggal kat situ ataupun sembunyi di situ. Dan terdapat beberapa riwayat, ada yang sahih tentang hal ini, kebanyakannya juga yang tidak sahih. Masalah ni yang kita dengar tu banyak yang tidak sahih. Jadi apa yang ada sebenarnya dalam yang sahih sudah mencukupi. Sebab ini jelas bahawa yang memelihara mereka hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala ketika itu. Dan kedua, bagaimana di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan bagaimanalah seorang itu harus bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jawapannya itu telah menenangkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi dalam kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai jawapan kepada Abu Bakar As-Siddiq, "Ma dhannuka ya Abu Bakar?" Apakah sangkaanmu wahai Abu Bakar? "Bithnaini." Dengan dua orang, Allahu thalithuhuma. Dua orang yang ketiganya adalah Allah. Apa makna ya? Dua orang yang ketiganya adalah Allah. Jadi maknanya sebenarnya kita ni bukan berdua, tapi yang bersama kita adalah Allah. Tapi apa makna Allah bersama mereka berdua? Sedangkan Allah SWT ada bersama, ataupun Allah dan orang yang ketiga, bila-bila juga ada dua orang, siapa yang ketiga? Allah SWT dalam Quran sebut. Kalau dia apa ni, ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'um wa la khamsatin illa huwa sadisuhum wa la adna min dhalika wa la akthar illa huwa ma'ahum aynama kanu. Tak adalah ada tiga orang bisik-bisik melainkan Allah keempat. Tak ada lima orang yang bisik-bisik melainkan Allah yang kelima. Tak ada yang lebih baik, yang lebih sedikit, yakni kurang lebih tiga, dua lah, ataupun lebih banyak melainkan Allah bersama mereka. Sebab tak ada orang bisik-bisik sendiri ya. Paling kecil dua lah. Ada enam min zalika, ada enam min salalah, kurang daripada tiga. Nah, jadi Allah bersama setiap orang dengan ilmunya. Betul tak? Allah melihat, Allah mengetahui. Jadi ma'iyah Allah Subhanahu Wa Taala ataupun bersamaannya Allah SWT yang dimaksudkan dalam hadis ini dan ayat-ayat yang mengatakan inna allaha ma'as sabirin wallahu ma'al muttaqin wallahu itu semua bermakna ma'iyah ataupun kebersamaan yang khusus. Maksudnya begini, bagaimana kamu wahai Abu Bakar sangkaanmu dua orang yang Allah bersamanya dengan penolongannya maupun dengan pertolongannya, dengan bantuannya, dengan penjagaan health. Jadi kalau Allah dah jaga kita, Allah dah bantu kita, tolong kita, apa lagi yang kita nak khawatir? Walaupun orang musyrikin ni kalau tunduk dia boleh nampak kita, tetap Allah bersama kita, apa yang kita nak takut? Jadi ini adalah kata-kata at-tawakkul. Dan ini hanya lahir daripada keyakinan yang amat sempurna. Itu dalam Al-Quran, dalam surah At-Taubah, illa tamsuruhu faqad nasarahullah iz akhrajahu alladhina kafaru taniyatnaini iz huma fil ghar iz yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Kalau kamu tak tolong dia, siapa dia? Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah pun dah pernah tolong dia. Ini kisah ni dalam peperangan. Dalam peperangan Allah perintahkan orang-orang Islam keluar berjihad bersama Nabi mereka. Tapi ada orang munafik yang tak nak ikut. Jadi Allah SWT kata, kalau kamu tak nak tolong Muhammad ini, Allah dah tolong dia, tak ingat ke? Faqad nasarahullah bila izhuma fil ghar, ketika mereka berdua di dalam gua. Nah, tadi cerita pasal Nabi. Kemudian dikatakan ketika mereka berdua dalam gua, menunjukkan bahawa orang Arab tahu cerita ni. Sahabat-sahabat tahu kisah ini, atau orang munafik pun tahu kisah hijrah ini. Bahawa Nabi SAW hijrah bukan seorang tapi dengan sahabatnya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Hatta orang paling benci dengan Abu Bakar As-Siddiq tak boleh nafikan bahawa teman hijrahnya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dan ini adalah hijrah ataupun perjalanan yang amat kritikal dalam dakwah. Sebab kalau gagal Nabi SAW pindah ke Madinah, sebab orang-orang Islam dah tunggu kat sana, dia gagal maknanya dia ditangkap, maka habislah Islam. Sebab Nabi SAW dah tak dapat teruskan kembangkan dakwah. Sebab itu adalah fasa kedua dalam dakwah. Lepas itulah akan berlakunya jihad fi sabilillah dan sebagainya. Allah berikan kemenangan, dan selepas itu mereka balik semula ke Mekah dan buka kota Mekah. Jadi itu semua mesti berlaku dengan apa? Dengan berjayanya hijrah An-Nabawiyah. Jadi di sini izhuma fil ghar, atau bila kedua mereka dalam gua, iz yaqulu li sahibihi la tahzan, ketika dia berkata kepada kawannya, sahabatnya, jangan sedih, sesungguhnya Allah bersama kami. Cuma masalahnya dalam ayat tu, siapa yang cakap pada siapa? Abu Bakar cakap pada Nabi ke Nabi yang cakap pada Abu Bakar, jangan sedih, sesungguhnya Allah bersama kami? Jadi kalau lihat hadis ini, kita dapat mentafsirkan ayat tadi. Siapa yang cakap jangan sedih? Siapa yang cakap jangan khawatir? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah bersama kita. Talithuhuma, ini maknanya innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kami. Dan lepas itu Allah SWT turunkan sakinah, ketenangan kepada mereka. Mereka tak takut lagi. Dan Allah turunkan junudan dalam tarawah, iaitu bala tentera yang tidak kamu dapat lihat. Jadi daripada hadis ini kita boleh ambil pelajaran daripada teladan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bertawakal. Sebab natijah orang bertawakal apa dia dalam hadis ini? Selamat ke tak selamat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Selamat. Dia orang musyrikin meninggalkan gua tersebut, mereka cari kat tempat lain. Dan tentu mereka cari kat tempat lain, tak jumpa lagi lah. Dan selepas itu Nabi SAW pun keluar dan teruskan perjalanan ke Madinah. Itu pun belum habis cerita lagi, tak selamat lagi. Sebab dalam banyak-banyak orang musyrikin, ada satu orang musyrik yang expert trackingnya apa tu, tapak unta, iaitu Surakah Ibn Malik radhiyallahu anhu. Sebab itu dia masuk Islam. Dia seorang yang dapat. Sebab bila dia dengar adanya apa tu namanya, adanya bounty lah, apa tu, reward, adanya ganjaran, beliau pun pergi kat rumah dia, dia pergi ambil barang-barang dia, perlengkapan hunting dia tu lah. Dia bawa lembing dia apa semuanya. Dan dalam hadis beliau sempat pula apa ni cuba nasib. Kan ada orang jahilah al-istiqsam bil azlam, ambil panah ni bagus tak pergi ni, ha, sampai dia keluar, wah, bagus pergi, mula-mula keluar tak bagus tak salah, tapi dia pergi juga, dia pergi juga dengan kuda dia, dia pergi juga, dan dia seorang yang dapat kejar Rasulullah SAW. Rasulullah SAW dah keluar daripada Mekah, dan kita tahu bagaimana kalaulah, kalau diizinkan Allah SWT, dia tentu telah dapat apa, melembing Nabi SAW, dapat tangkapnya sebab dia dah kat belakang dia. Tapi setiap kali dia nak pergi ke depan, kuda dia jatuh, kuda dia jatuh, kuda dia jatuh tiga kali. Lepas tu dia tahu bahawa dia tak akan dapat tangkap Rasulullah SAW. Jadi Nabi SAW lepaskan Suraqah. Sebab Nabi SAW kalau boleh nak balas, boleh balas. Tapi dia serak, lepaskan. Jadi dia pun janji dia tak akan apa-apakan Nabi SAW. Jadi ini semua sebenarnya menunjukkan sekali lagi tentang bahayanya keadaan yang berlaku dalam hijrah, dan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala telah memelihara hamba-Nya dan Rasul-Nya. Ini adalah satu-satunya gua yang disebutkan dalam Al-Quran. Bagaimana kita katakan tadi, idhuma fil ghar, ketika kedua mereka di dalam gua. Satu lagi gua adalah gua Ashabul Kahfi. Tapi mentang-mentang dia sebut dalam Quran, dia ada berkat ke gua ni. So kita boleh buat paket pergi ziarah gua tersebut, solat kat dalam. Kemudian mereka lah ada buat satu mufadalah lagi sekali, iaitu perbandingan. Mana lagi afdal, gua ni ke gua boleh tu? Gua Hira dekat Mekah. Gua Ashabul Kahfi tak mau cerita lah, nak cari pun tak tahu kat mana. Mana lagi afdal mereka sebutkan? Ada yang mengatakan gua Tur. Kenapa agak-agak? Sebab ada sebut dalam Quran. Itulah kalau ada disebut dalam Quran, dia lebih mulia tu kata mereka. Ada yang mengatakan gua Hira, sebab itu adalah gua di mana Allah pilih untuk Nabi SAW berta'abud kat situ, ibadat situ, dan Allah pilih tempat tu untuk dijadikan tempat pertama sekali turunkan wahyu, turunkan Al-Quran daripada langit kepada Nabi SAW. Iaitu surah apa? Awal-awal surah Iqra. Sebab kata mereka, kalau tak turun wahyu, tak diislam terus. Tapi ada pula yang menjawab, kalaulah tak diselamatkan Nabi SAW di gua Sur ni, gua hijrah, tak ada hijrah pun tak jadi juga Islam tu. Alakulihal, tak ada apa-apa faedah daripada hal ini, sebab tak ada dalil, tak ada. Kepentingan gua tersebut adalah dia adalah tempat untuk peristiwa yang penting. Dia semata-mata adalah tempat, Allah takdirkan itu sebagai tempat. Tapi tidak bermakna ia mempunyai kelebihan-kelebihan lain. Masjid mana pun, Masjid Alim Siddiqui ini lagi bagus daripada gua-gua tersebut. Betul tak? Sebab ini rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Gua tu tak pernah ada orang kata tu adalah Buyutullah. Yang kita solat kat situ dan sebagainya. Jadi kita dapati Nabi SAW berkali-kali buat umrah. Kurang-kurang 4 kali. Ha? Saya kena baik Ibn Umar radhiyallahu anhu. Pergi haji berapa kali? 1 kali. Dan sampai ke Mekah tu untuk berperang tu, Fatuh Mekah sampai kan? Jadi dah banyak kali lah dah sampai situ. Dan sahabat-sahabat lagi banyak lepas wafatan Nabi SAW, selalu ulang-alik. Lagi ada orang yang keluarga dia kat Mekah, macam Uthman bin Affan, keluarganya kat Mekah. Ada tak satu riwayat pun bahawa ada sahabat Nabi SAW lepas umrah singgah sekejap kat mana? Dua gua ni, gua Hira ke ataupun gua Tur. Sekali pun, Nabi pun tak pernah sekali pun ibadat. Kata orang tu kenang-kenangan lah, tak payah ambil gambar, tak payah tulis liquid paper, semua tak payah. Kenang-kenangan ada tak? Tak ada. Tapi kita, sebahagian orang kita lah, jemaah kita, diajak pula oleh Tok Guru ataupun Tok Syed Tawah ni untuk ziarah tempat-tempat kenangan tersebut. Dan tempat dia bukan senang nak naik. Pergi je buang masa setengah hari pun punya. Kalau sempat balik untuk Zuhur kat Masjidil Haram tu bagus lah. Sekarang tak sempat, kena pergi pagi-pagi lepas subuh, naik atas. Sebab debunya, lepas tu satu-satu nak naik, masuk pula satu-satu atau dua orang aja yang boleh naik, especially gua Hira ni. Lepas tu nak turun lagi. Jadi ini semua membazir waktu. Tak ada apa-apa kelebihan. Nabi SAW sedikit pun tidak singgah lagi sekali. Itu yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, menunjukkan bahawa tidak ada barakahnya di tempat-tempat yang mana Nabi SAW pernah ibadat, di situ tak ada. Tak ada. Kita lihat apa yang disebutkan oleh Syekh Taimiyah rahimahullah ta'ala kenangan sebahagian kisah hijrah ini, muka surat 484, perenggan yang kedua terakhir. Dalam kisah ini terdapat dalil tentang kesempurnaan tawakal Nabi SAW kepada Tuhannya, dan bahawa dia bersandar kepadanya serta menyerahkan segala urusannya kepadanya. Inilah relevansi hadis ini dengan judul bab ini, iaitu tentang keyakinan dan tawakal. Jadi tawakal Nabi SAW apa dia? Bila dah tak ada daya apa lagi, kita serahkan segala daya, segala kekuatan kepada Allah SWT. Tapi ada tak Nabi SAW tak sembunyi? Nabi SAW open-open jalan aja terus. Musyrikin kat luar, terus dia keluar aja. Oi, mari tangkap. Ada gitu? Tak ada kan? Dia sembunyi. Sembunyi. Wali Allah sembunyi kat dalam gua. Nabi Allah sembunyi dalam gua. Jadi sembunyi itu satu sebab supaya tidak ditangkap, dia kan boleh. Dan kalau kita nak ambil faedah lain daripada hadis ini, kalau ada bahaya dalam kat kawasan kita, jangan kita dedahkan diri kita dan kepada bahaya. Dan kalau dia adalah orang yang penting, seorang da'i ataupun seorang alim ataupun seorang pegawai tentera yang penting, maka dia mesti dipelihara. Tolak Abu Bakar Siddiq jaga ketua dia, selamatkan diri daripada apa ni, daripada musuh. Dan ini tidak sedikit pun menafikan tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kata Syekh Uthaymin rahimahullah, dalam hadis ini terdapat dalil bahawa kisah tentang adanya sarang laba-laba di pintu gua adalah tidak benar. Dijelaskan dalam beberapa catatan sejarah bahawa laba-laba membuat sarang di depan pintu gua itu. Ada pula pohon yang tumbuh dan ada burung merpati di atas dahannya. Bertelur lagi kata kan tu lah. Ketika orang-orang musyrik itu datang ke gua itu, mereka berkata di dalam gua ini tak ada siapa-siapa kerana burung merpati ini masih ada di atas dahan pohon yang ada di depan pintunya, dan sarang laba-laba ini masih utuh di depan dua pintu gua, di depan pintu gua. Semua cerita ini tidak benar kerana yang mencegah orang-orang musyrik dari melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar bukan perkara-perkara indrawi melainkan perkara-perkara maknawi. Allah telah menghalangi penglihatan orang-orang musyrik dari melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar. Wallahu a'lam. Okay, kita katakan tadi kalau mereka tunduk lihat bawah kaki, mereka dah nampak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahawa dia tidak tertutup. Siapa nak apa ni rujukkan pada kitab Fathul Bari Ibnu Hajar Asqalani rahimallahu taala. Baik, hadis yang berikutnya hadis 82. An ummil mu'minin ummi Salamah wasmuha Hindun bintu Abi Umayyah Hudzaifah al-Makhzumiyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja min baytihi qala bismillah tawakkaltu ala Allah Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udhal aw azilla aw uzal aw adlima aw udlam أو أجهل أو يجهل عليه حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بأسانيد صحيحة قال الترمذي حديث حسن صحيح وهذا لفظ أبي داود. Dari Ummul Mukminin Ummu Salamah, namanya adalah Hindun binti Abi Umayyah Hudzaifah Al-Makhzumiyah radhiyallahu anha. Dia berkata sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam jika keluar dari rumahnya, beliau berdoa, Bismillah tawakkaltu ala Allahi, Allahumma inni a'udzubika an adilla au udal au azilla au uzal. Keluar. Au azilla au uzal au adlima au udlam au ajhala au yujhala alaih. Artinya dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal kepadanya, aku berlindung diri kepadanya dari sesuatu yang menyesatkan dan disesatkan. Aku berlindung kepadamu dari sesuatu yang menyesatkan dan disesatkan, dari sesuatu yang menggelincirkan atau digelincirkan, dari sesuatu yang menganiaya atau yang teraniaya, atau dari sesuatu yang membodohkan atau diperbodohkan. Diriwayatkan Abu Daud dan At-Tirmizi, dan selain kedua mereka dengan sanad-sanad yang sahih. Imam At-Tirmizi berkata hadis ini hasan sahih, dan ini lafaz Abu Daud. Hadis ini diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Ummu Salamah. Ummul Mukminin banyak ibu orang beriman, dan ini adalah gelaran kehormatan bagi isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam dianggap sebagai bapa orang-orang Islam. Jadi kita tak panggil dia Abu Ya lah. Tapi hakikatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bapa kepada umat. Semua nabi-nabi bapa kepada umat mereka. Sebab tu apabila Nabi Lut alaihi salam lihat orang-orang ataupun kaumnya mati-mati nak apa tu, nak paksa Nabi Lut serahkan dua tetamunya, siapa dia? Malaikat. Malaikat yang menyerupai manusia yang cantik, lelaki yang cantik, dan mereka ni kita tahu ada masalah seksual ni. Jadi mereka inginkan dua tetamu Nabi Lut. Jadi apa kata Nabi Lut alaihissalam? Qala ha'ula'i banati in kuntum fa'ilin. Ini adalah anak-anak perempuanku, jika kamu betul-betul nak buat. Ada orang faham bahawa Nabi Lut sedang maksudkan banati, inilah anak-anak perempuan dia sendiri. Tetapi ini satu perkara yang jauh. Sebab takkan Nabi Lut nak serahkan anak perempuan dia, jadi taruhlah mereka nikah kepada apa ni, dengan orang-orang jahat yang tak betul mereka punya, mereka punya kepala ni, syahwat mereka. Jadi apa maknanya banati, anak-anak perempuan, haula ni maksud dia adalah anak-anak perempuan kat dalam negeri ni. Dan mereka seperti anak-anak Nabi Lut alaihissalam sendiri. Sebab Nabi Lut dikira sebagai bapa kepada kaum tersebut. Jadi orang-orang perempuan di situ semua terkira ataupun dianggap sebagai anak-anak perempuan beliau, bukan anak dia sendiri, bukan anak-anak perempuan dia sendiri. Kalau kau lihat, begitu juga isteri si Nabi SAW dianggap sebagai ibu orang-orang yang beriman, Ummul Mukminin. Oleh kerana itu, haram bagi sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bernikah dengan janda-janda Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selepas wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kana lakum an tankihu azwajahu min ba'dihi abada inna dhalikum kana 'indallahi 'azima. Tidak boleh bagi kamu untuk bernikah dengan isteri-isterinya selepasnya, ini selepas wafatnya, abadan, sampai bila-bila. Sesungguhnya demikian itu di sisi Allah adalah satu perkara yang besar, yang ini dosa yang besar. Di dalam surah Al-Ahzab, jadi haram bernikah dengan isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas wafatnya beliau. Sebagaimana anak-anak tak boleh bernikah dengan isteri-isteri bapa. Mak dia sendiri tentulah tak boleh. Ini cerita tentang apa ni? Ibu tiri. Kan ada? Kan bapa ada kahwin dengan wanita-wanita lain. Apa hukumnya lepas bapa wafat kita kahwin dengan isteri-isteri dia? Boleh tak? Dia bukan mak kita ke? Kan tak boleh? Tak boleh. Tapi zaman jahiliah boleh aja mereka buat. Jadi mereka jadikan ni sebagai warisan. Kalau dia tak ambil, anak-anak dia tak ambil, kerana dia passing kepada apa ni, kepada keluarga sebelah suami, apa ni, bapa dia yang lain. Kalau dia tak mau kahwin kerana jelik ke apa, dia tak suka ke apa, dia tahan. Dia tak kasi wanita-wanita itu berkahwin dengan orang lain. Tahan. Kalau dia kalau nak kahwinkan, dia hanya kahwinkan pada orang yang dia suka. Jadi itu semua jadi wajah. Masalah macam anak dia sendiri, macam barang dia sendiri. Sebab itu turunlah ayat Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa'a karha wa la ta'duluhunna illa ya'tina bifahishatin mubayyinah. Wahai orang beriman, tidak halal bagi kamu untuk mewarisi wanita-wanita dalam keadaan paksaan. Jangan kamu tahan-tahan mereka, ya ini untuk menikah dengan orang lain, ataupun kamu tak ceraikan dia, melainkan mereka ini wala ta'duluhunna litabtaghu aradal hayat. Cukup ayat. Yang penting bagian awal tu maknanya jangan kamu warisi wanita-wanita dalam keadaan paksaan. Jadi sama ada kita ambil untuk jadikan isteri sendiri ataupun kita kahwinkan dengan orang yang kita suka, dia tak bebas untuk kahwin siapa yang dia suka, ataupun kita tahan dia. Dan kemudian bila kita tahan dia, kita tak ceraikan dia. Kalau kita kahwin, kita tak ceraikan dia. Sebab apa? Kita nak suruh dia apa ni, minta cerai. Jadi bila dia minta cerai, kan dia kena bayar dia punya mahar. Jadi rupa-rupanya kita nak mahar dia saja. Ataupun biar dia tak kahwin-kahwin sampai dia mati. Bila dia mati, harta benda dia kita ambil pula. Jadi itu semua terdapat di dalam tafsir ayat tadi, surah An-Nisa. Jadi selepas itu Islam kata apa? Wanita itu semua dapat apa ni? Dapat haknya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas dalam Quran. Kalau nak perempuan satu je dapat setengah, kalau lebih banyak dapat sekian, dan kalau adik-beradik dapat gini, kalau isteri dapat gini, ada anak dan seterusnya. Dan Nabi SAW sebelum meninggal dunia telah mewasiatkan orang-orang Islam untuk apa ni? Untuk memelihara orang-orang perempuan mereka. Stausu bin nisa'i khaira. Itu antara wasiat Rasulullah SAW kepada orang-orang mukminin. Baik. Balik kepada hadis, Ummu Salamah namanya adalah Hindun. Hindun binti Abi Umayyah Hudzaifah. Abi Umayyah nama dia adalah Hudzaifah Al-Makhzumiyah, maknanya orang Quraisy, ni bangsawan, daripada kalangan bangsawan Quraisy. Ini nasab yang baik. Dan Ummu Salamah ini sebelumnya bernikah dengan Abu Salamah. Dan Abu Salamah ini masuk Islam bersama dengan isterinya. Dan dalam hijrah yang pertama, iaitu ke negeri mana? Habsyah. Beliau telah ikut hijrah bersama suaminya. Ummu Salamah ikut hijrah dengan suaminya. Dan di sana di Habsyah beliau telah melahirkan beberapa orang anak. Antaranya Salamah ni. Ada Salamah, ada Umar, ada Durrah. Satu lagi saya terlupa. Yang penting, ini jarang berlaku. Dia nikah dengan apa ni, dia hijrah dengan suaminya. Kemudian suaminya meninggal dunia dan Rasulullah SAW telah bernikah dengan Ummu Salamah. Dalam riwayat mengatakan bahawa dia antara wanita yang cantik dalam kaum Quraisy. Beliau berkata, adalah Nabi SAW apabila keluar daripada rumahnya, iza kharaja min baitihi. Kharaja past tense. Jadi adakah hadis ini ataupun doa ini dibaca dah keluar daripada pintu rumah ataupun baru nak keluar? Nah, ini cerita macam masuk bilik air, masuk masjid, bila kita nak baca doa tersebut. Okay. Jadi dalam bahasa Arab, kalau ada iza kharaja, iza dakhala, di sedap lepas keluar, lepas masuk, walaupun nampak macam past tense, dia ada beberapa keadaan. Kadang-kadang dia makna dah lepas. Jadi iza kharaja faghlikil bab, apabila kau keluar tutuplah pintu. Dah keluar tutup ke belum keluar tutup? Dah keluar baru tutuplah. Maknanya itu balik pada asal. Kadang-kadang maksud iza sesuatu adalah bersamaan dengan perbuatan tersebut. Jadi apabila engkau baca, bacalah dengan perlahan-lahan. Idza qara'ta fastarsil. Idza azanta farfa' sawt. Apabila engkau azan, maka tinggikanlah suara. Apa maknanya? Tengah-tengah azan tu, bukan sebelum, bukan selepas. Nah, tapi ada pula kadang-kadang maknanya kau buat perkara tersebut sebelum perbuatannya. Jadi dia buatnya sebelum, tapi dah dekat dengan perbuatannya. Fa idza qara'tal Quran fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Apabila kau baca Quran, maka berlindunglah daripada syaitan yang dirjam. Jadi bila kita baca auzubillahi minasyaitonir rajim, dah dibaca, tengah baca atau sebelum baca? Sebelum bacalah. Ha, jadi dalam bahasa Arab tiga ni ada tiga kemungkinan. Jadi mana kemungkinan nak kita tafsirkan dalam hadis ini? Idza kharaja min baitihi, ketika keluar daripada rumahnya. Ah. Ha. Dah keluar. Ha, dah keluar lah, eh. Senang dah keluar. Ataupun hampir keluar, duduk boleh tu. Ataupun tengah buka pintu nak keluar, tiga-tiga boleh. Tak ada masalah. Soalnya bukan masuk toilet ke apa. Jadi semua nak buat boleh. Baik. Okay. Jadi itu doanya, bismillah sampai akhirnya. Soalan kita akan sambung lupa salah, insyaAllah. Amma ba'd, kita kembali kepada hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha berkaitan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika keluar rumah. Bahwa Rasulullah SAW kana idza kharaja min baitihi. Dan sekali lagi kita dapat lafaz seperti ini, kana, kemudian ada fi'il. Itu menunjukkan bahawa perbuatan ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih daripada sekali. Bahkan terdapat isyarat bahawa ia adalah sesuatu yang selalu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika demikian, ia termasuk sunnah, termasuk sunnah. Jadi apakah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap kali keluar daripada rumahnya, sama ada baru nak keluar daripada pintu ataupun sedang keluar dari pintu ataupun selepas keluar dari pintu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam akan berkata qala. Dan kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah doa. Dan dia termasuk zikir nabawi, yakni ketika keluar daripada rumah. Dan sebelum kita syarahkan makna-makna doa ini, kita perlu tahu manhaj, kaedah memahami zikir. Bahawa di sana ada zikir-zikir yang disyariatkan supaya dibaca secara mutlak. Makna mutlak, maknanya tanpa apa-apa batasan, tanpa kait. Jadi tidak ditetapkan masa-masa nak baca, tidak ditetapkan jumlah nak baca. Jadi ia adalah zikir yang disyariatkan secara mutlak. Kalau kita nak namakan dia umum boleh juga lah, tapi ada perbezaan sikit antara umum dengan mutlak dalam usul fiqh. Jadi maknanya dia tidak ada apa-apa batasan di situ. Jadi contohnya Allah SWT memerintahkan kita untuk berzikir dan berzikir banyak-banyak. Ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang yang beriman, zikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak dan bertasbihlah kepada-Nya setiap pagi dan petang. Jadi ayat ini memerintahkan umat Islam untuk berzikir banyak-banyak. Jadi tak ada apa-apa hal ini dinamakan mutlak. Pagi, petang bertasbih. Antara zikir itu adalah at-tasbih. Jadi bagaimana kita nak amalkan zikir ini? Bagaimana nak amalkan zikir ini? Jadi kaedah manhaj dalam berzikir, bila perintahnya ataupun syariatnya adalah umum, mutlak, maka kita mesti biarkan dia mutlak. Kita amalkannya secara mutlak. Jadi jangan kita bataskan apa-apa bilangan untuk zikir itu. Jangan kita bataskan apa-apa waktu untuk zikir tersebut. Jadi sekali kita nak tasbih subhanallah, kita nak Allah Akbar, kita nak la ilaha illallah, itu semua sekali tak ada masalah. La haula wala quwwata illa billah, semua zikir kepada Allah Subhanahu taala banyak-banyak. Maknanya banyak, ada had sama ada 100 200 300 400 1000 10000, sekali kita. Tidak ada orang yang boleh datang dan kata banyak tu adalah 10 10000. banyak je dah, 7,777. Tak ada. Tak ada. Kalau kita mula nak letakkan, kita mula nak letakkan waktu tertentu, setiap hari Jumaat, setiap malam Jumaat, kan? Kita nak la ilaha illallah 7,000 kali contohnya. Jadi itu maknanya kita telah menyekatkan atau membataskan kemutlakan zikir ini. Jadi kita buat demikian tanpa dalil, artinya kita telah mensekutukan Allah SWT dengan diri kita sendiri. Yang ini kita jadikan macam Tuhan, kita pula macam Tuhan nak syariatkan, nak tetap-tetapkan zikir tersebut, sedangkan Allah SWT mensyariatkannya secara mutlak. Nah, di sana ada zikir-zikir yang disyariatkan bukan secara mutlak, tapi secara muqayyad, secara khusus kita katakan. Dan sama ada ia khusus kerana bersebab, dan kadang-kadang ia khusus dengan kehiatnya, maknanya cara menyebutkannya dengan kuat, dengan perlahan. Kadang-kadang dia khususkan, dispesifikkan zikir yang nak dibaca. Contohnya ketika sembelih binatang, disuruh zikir ke tidak? Suruh zikir, sebut nama Allah SWT. Dan sunnah Nabi SAW baca sekali Allahu Akbar. Ya tak? Jadi sebenarnya apa, zikir pun bagus, tetapi ketika itu, itulah zikir yang disuruh. Jadi jangan kita tambah-tambahkan pada zikir tersebut. Jangan tambah subhanallah, alhamdulillah, Allahumma salli ala, dan macam-macam lagi, Fatihah lagi dan seterusnya. Tak payah. Baik. Ini adalah kaedah dalam hal, dalam hal berzikir. Kalau disuruh kuat-kuat, kuat-kuatlah macam sembelih. Kalau disuruh kata labbaik Allahumma labbaik, zikir labbaik la syarika lak labbaik. Tapi ketika apa? Ketika ihram. Ketika ihram. Dan bila takbir pada hari-hari raya, maka disuruh kita takbir dengan kuat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Akbar, dan seterusnya. Jadi caranya ditunjukkan itu dengan kuat. Kalau tak ada, dia balik kepada asal. Yakni jangan kuat sangat, jangan perlahan sangat. Kita pun tak kata mesti perlahan, kita tak kata mesti kuat. Jadi apa yang betul dalam zikir ni? Sunnahnya adalah jangan terlalu kuat, jangan terlalu perlahan, biasa. Yang penting kalaulah kita berzikir, jangan sampai kita mengganggu orang. Itu paling penting, jangan sampai mengganggu orang. Dan dalilnya ada dalam Al-Quran. Wala ud'u rabbakum tadarru'a wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Doalah kepada Tuhanmu dalam keadaan tadarru', dalam keadaan bersungguh-sungguh mengharapkan khusyuk, wa khufyah, dalam keadaan perlahan. Dalam ayat ini perlahan, tapi dalam ayat lain, dalam akhir surah Isra, disuruhkan, disuruh apa ni, ataupun dalam akhir surah Al-Araf, فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَأَنصِتُوا فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَاذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ. وَاذْكُر نَفْسَكَ وَاذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ. Dan zikirlah atau ingatlah Tuhanmu, fi nafsika, yakni sendiri-sendiri, bukan fi nafsika itu dalam hati. Zikir dalam hati itu bukan zikir. Nanti kita terangkan. Fi nafsika tu maknanya sendiri-sendiri. Fi nafsika tadarru'an wa khifah. Tadarru'an macam tadi, khusyuk, jadi khusyuk, konsentrate. Wa khifah. Khifah maknanya dalam keadaan apa? Perlahan. Wa dunal jahri, dan bukan dengan keadaan kuat. Wa dunal jahri minal qawli, dengan kata-kata daripada perkataan. Jadi mesti nak kena keluar suara. Tapi jangan kuat. Jangan kuat. Bil ghudwi wal asal, pada waktu pagi dan waktu petang. Dan janganlah kamu jadi termasuk orang-orang yang lalai. Waj'al bainahum. Dan ada ayat lagi satu, suruh apa ni, baca Quran itu antara kuat dengan antara yang perlahan. Wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha wa bitaghi baina dhalika sabila. Jangan kamu kuatkan dengan solatmu, dan jangan kamu pelankan, dan ambillah, carilah jalan yang antara keduanya. Wabtaghi baina dhalika sabila, jalan antara yang kuat dengan yang perlahan. Ini dalam bab, dalam bab solat. Jadi balik ke dalam bab apa ni, bab zikir. Kalau kita baca Quran, bacalah Tapi jangan terlalu kuat sangat, jangan terlalu belahan sangat sampai tak dengar. Baik, begitu juga dalam bab zikir, asalnya fi nafsika, dalam keadaan sendiri-sendiri. Boleh eh? Tapi jangan pelan sangat. Baik. Tapi jangan kuat sangat. Dunal jahri minal qawli. Jadi itu kaedah dia dalam bab zikir. Dan tadi kita sebutkan salah satu daripada zikir yang disyariatkan bersebab, maka kita mesti zikir itu bila ada sebab tu, ataupun kita jadikan sebab itu untuk zikir. Jangan kita jadikan sebab lain untuk zikir tertentu. Jadi kalau contohnya macam ni, Nabi SAW bila keluar dari rumah dia baca zikir ini, maka sebab zikir ini apa dia? Keluar dari rumah. Jadi ini adalah satu pengkhususan daripada syariat. Jadi bila syariat mengkhususkan, kita pun mengkhususkan. Setiap kali kita keluar dari rumah, kita baca zikir. Jangan kita baca zikir ni waktu lain kerana sebab lain yang tidak disyariatkan. Jadi kita ada zikir masuk masjid, keluar masjid, keluar rumah jam tadi, zikir nak tidur sebelum ini, dan apa lagi zikir? Zikir baca Quran, iaitu ta'awud. Dan zikir bila kita nazala manzilan, kita bermalam kat satu tempat, dan kita ada bagai-bagai bermacam jam zikir, nak makan, lepas makan, bila bersin dan seterusnya. Ada zikir-zikir tertentu disyariatkan secara khusus, maka kita jangan jadikan zikir itu kat tempat-tempat lain. Kalau kita buat demikian, kita telah jadikan satu yang bukan sunnah sebagai sunnah. Lihat eh. Sedangkan dalam ayat Quran yang tadi kita baca, umumnya kita disuruh zikir banyak-banyak, zikran kathira. Jadi macam mana kita nak faham zikir ni? Jadi kita mesti dahulukan dengan zikir-zikir yang warid, yang datang dari Rasulullah SAW, yang bersebab. Itu kita dahulukan dulu. Tak guna kita la ilaha illallah banyak-banyak. Memang boleh tak banyak pun, sentiasa terus menerus kita sebut la ilallah dari kita bangun sampai kita nak tidur. Tapi bila masuk rumah, dia pun la ilallah. Keluar rumah masuk la ilallah, nak masuk toilet keluar la ilallah, semua dia la ilallah. Betul ke macam tu? Dekat sini dia kena apa ni? Dia kena tukar dengan zikir tu dengan zikir yang khusus. Selagi tak ada yang khusus, dia boleh lah zikir umum apa-apa pun, nak selawat ke nak apa. Boleh. Nah, bila ada waktu-waktu disuruhnya apa ni, baca Quran surah tertentu, surah Al-Kahfi hari Jumaat, maka dia gantikan zikir dia dengan baca Quran tu. Itu lagi afdal dan seumpamanya. Jadi dalam hadis ini, Nabi SAW bila keluar dari rumah, dia baca. Jadi ini adalah sunnah apa nama dia? Sunnah fi'liyah. Tapi dalam fi'liyah ni adalah kaul daripada Nabi SAW. Asal perbuatan Nabi SAW apa dia? Wajib ke tak wajib buat macam ni? Setiap kali kita keluar dari rumah, kita wajib tak baca doa ini? Tak wajib. Jadi kena ada kaedah. Perbuatan Nabi SAW asalnya hanyalah menunjukkan kepada sunnah. Kecuali dalam hal-hal ibadat tertentu, maka barulah perbuatan Nabi SAW itu dikira sebagai apa ni, perbuatan wajib. Hatta dalam bab ibadat tu pun bukan semua. Saya katakan apa? Yang tertentu, dengan karinah-karinah tertentu, baru kita hukumkan perbuatan Nabi SAW itu adalah wajib. Ini perlu kita faham. Jangan sampai kita melampau batas dalam konon-kononnya mengikut sunnah. Asal Nabi buat semuanya wajib. Kalau kita kata sunnah tu satu hal, kita kata wajib ni satu hal lagi. Ada orang kata mesti nak kena angkat tangan waktu takbiratul ihram. Lepas tu nak kena bila naik, bila Nabi angkat tangan, kita angkat tangan. Nabi buat gitu, kita mesti gitu. Nabi buat gini, kita mesti gini. Semua mesti. Jadi kalau begitu, tak ada yang sunat dalam solat. Semuanya wajib, betul tak? Semua Nabi buat. Kalau punya kaedah macam itu, salu kama ra'aitumu ni usalli, solat bagaimana kamu lihat aku solat. Dan semua Nabi buat itu wajib. Jadi ada sunat tak dalam solat tu? Tak ada, semua dah wajib. Sedangkan ulama' sepakat bahawa dalam solat tu ada yang wajib, ada yang sunat. Di mana kita nak tahu ni wajib ke sunat? Itu kena lihat kaedah lain. Tengok Quran pula ke, ataupun tengok asal usul ibadat itu dan sebagainya. Jadi di sini perlu kepada fiqh as-sunnah sebenarnya. Siapa yang tak apa ni, yang kurang kefahaman dalam hal ini, dia boleh mengamalkan sesuatu yang tidak dianjurkan oleh sunnah. Baik, pada hadis ini sunnahnya adalah Nabi SAW baca bismillah. Jadi ini adalah memulakan sesuatu dengan nama Allah. Jadi makna bi dekat sini dengan kat sini adalah ba al-isti'anah, ba minta tolong. Jadi dengan nama Allah maknanya aku buat perkara ini dengan meminta pertolonganmu wahai Allah. Itu salah satu daripada makna bi kat sini. Bismillah dengan minta tolong pada Allah SWT. Dan satu lagi adalah bertabarruk dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ini kita boleh jumpa dalam tafsiran Bismillahirrahmanirrahim apa makna dia. Baik, tawakkaltu 'ala Allah. Aku bertawakal kepada Allah. Kita dah tahu apa makna tawakal, serahkan diri, serahkan urusan kita kepada Allah SWT, jadikan Allah sebagai wakil kita. Allahumma inni a'udhu bika an adilla aw udhal. Allahumma, wahai Allah, dah terangkan. Jadi nak tawassul dengan nama Allah. Aku berlindung kepadamu, a'udhu bika. Dan minta perlindungan tu satu ibadat. Jadi syirik hukumnya kita minta perlindungan dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini an adilla udal, kita minta perlindungan daripada aku menyesatkan. Adillu maknanya ana adillu, aku menyesatkan ataupun aku sesat. Aku berlindung kepadamu daripada aku menjadi sesat ataupun aku menyesatkan orang. Dan makna kesesatan dekat sini adalah keluar daripada jalan al-haq. Sebab lawan daripada kesesatan adalah petunjuk. Tak dapat petunjuk, jadi dia sesat. Dan sesat dekat sini mungkin kerana dia tidak nampak kebenaran, tak nampak dalil, tak ada ilmu, jadi sesat. Macam orang-orang Nasrani, dia daripada golongan ad-dallin yang sesat. Sebab dia tak jumpa yang betul. Apa yang ada dalam kitab dia dah salah. Lepas tu diselewengi lagi oleh orang-orang yang sesat. Jadi dia sesat, dia memang tak nampak kebenaran. Ada pun satu lagi golongan, dia dapat dalil, dia nampak bukti, dia ada ilmu. Dan orang-orang seperti ini seperti orang-orang Yahudi, dia sesat juga, tapi sesat selepas mendapat petunjuk. Dan ini lebih teruk daripada orang yang sesat kerana tak dapat dalil. Jadi kita minta perlindungan kat sini kedua-duanya sekali, an adilla au udal. Udal maknanya aku disesatkan, maknanya disesatkan oleh orang lain. Tapi kita tahu bahawa kesesatan itu datang, petunjuk dan kesesatan datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hakikatnya yang pertama sekali adalah dia minta perlindungan, janganlah Allah Subhanahu Wa Taala sesatkan dia ataupun disesatkan oleh orang lain sebagai sebab kesesatan. Boleh kan? Sebab ada orang datang kat tempat orang, dia sesatkan orang, dia sesatkan akidah seorang itu, dia ajak buat maksiat dan sebagainya. Jadi itu adalah satu sebab kesesatan juga. Dan tidak ada orang yang boleh melindungi seorang itu daripada dua keadaan ini, sesatkan diri sendiri ataupun disesatkan orang lain oleh orang lain kecuali Allah Subhanahu taala. Baik. Perkara yang kedua, au azilla au uzal, aku lindung kepadamu daripada aku tergelincir ataupun aku digelincirkan. Zalla yazillu, yakni tergelincir. Mazalla atau mazal adalah tempat yang mana kaki tak boleh tetap ke atasnya. Sebab apa? Licin. Agaknya macam orang pakai skate, roller skate ke apa, ataupun dekat atas ais ataupun atas minyak, kaki dia tak boleh diri betul. Mesti apa? Mesti tergelincir. Adakah yang dimaksudkan kat sini, aku tak mau tergelincir kau ke rumah, terkena minyak ataupun terkena tempat licin dan sebagainya sampai aku jatuh? Jawabnya bukan tu. Azillah kat sini adalah disebabkan aku tergelincir daripada atas ke bawah. Ini maknanya jatuh. Sesat lah. Ini maknanya jatuh. Jatuh daripada atas ke bawah. Dikata ulama maknanya aku jatuh daripada atas, iaitu daripada aku mengikut petunjuk, aku jatuh sebab aku ikut hawa nafsu. Maknanya dia buat kesalahan. Azillah kat sini dia tergelincir buat kesalahan sebabnya ikut hawa nafsu. Yang tadi sesat tak nampak petunjuk. Ya kan? Yang ini adalah kesesatan ataupun kesalahan yang dilakukan disebabkan apa ni, ikut hawa nafsu. Azillah. Au uzalla maknanya ataupun aku digelincirkan. Ini oleh orang lain. Dia mungkin diberikan maklumat yang salah oleh orang lain ataupun ilmu yang salah oleh orang lain sampai dia tergelincir. Nah. Kemudian perkara yang ketiga, al-azlima al-azlam, aku berlindung kepadamu juga daripada aku menzalimi. Azlim maknanya aku menzalimi. Dan zalim maknanya menganiaya orang lain ataupun menganiaya diri sendiri. Dan kezaliman itu adalah zulumat, kegelapan di hari kiamat. Bagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan zulm pun maknanya gelap, salah satu daripada maknanya. Dan zulm maknanya menganiaya. Dan zulm maknanya juga adalah kurang. Zulm maknanya tidak letakkan sesuatu pada tempatnya, lawan daripada al-hikmah, kebijaksanaan. Jadi semua makna itu ada kat dalam kalimat ini, aku berlindung padamu daripada aku menzalimi. Au uzlam atau aku dizalimi. Aku tak anai orang, tak kacau orang, tak pukul orang, tak ambil hak orang ataupun orang ambil hak aku, orang anai aku, orang pukul aku, orang maki aku dan sebagainya. Dan kita mak memerlukan tiga perkara ini setiap kali kita keluar dari rumah. Au ajhala, perkara yang keempat, au ajhala au yujhala ala. Terjemahannya aku bodoh, membodohkan atau dibodohkan. Lebih tepat lagi ajhala ini maknanya aku buat salah. Jahal dalam bahasa Arab maknanya buat sesuatu yang bodoh, tapi perbuatan ini adalah satu penganiayaan dan dianggap bodohnya orang kalau buat sesuatu macam tu. Yakni as-safah. Yang lebih tepat lagi al-jahl kat sini maknanya as-safah. Bukan maknanya bodoh tak ada ilmu. Jadi dia hampir semakna dengan apa? Penganiayaan yang sebelum tadi. Tetapi dua-dua tu dal dengan zalla macam apa ni, ada kaitan ya. Kemudian yang zulm dengan jahal ada kaitannya. Cuma salah satu daripadanya lebih umum daripada yang satu lagi. Satu lagi lagi khusus daripada yang kedua ni. Au ajhala au yujhala alayya, ataupun aku disafahkan. Maknanya aku dianayakan, macam sama dengan zulm. Imam An-Nawawi rahimahullah taala kemudian menerangkan kedudukan hadis ini, beliau telah menghukumkan hadis ini sebagai hadis yang sahih, diriwayatkan dengan sanad-sanad yang sahih. Dan ini bukan kebiasaan Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Ya. Biasanya dia tak sebutkan secara panjang lebar, tapi dalam hadis ini dia sebutkan secara detail tentang hukum hadis ini. Baik. Baik, kaitan hadis ini dengan keluar rumah saya rasa jelas. Setiap kali seorang tu keluar rumah, dia terdedah dengan empat-empat perkara tadi. Sama ada dia sesat ataupun dia disesatkan ataupun tergelincir ataupun digelincirkan. Dan satu lagi, sama ada dia menganiaya orang atau dianiaya, ataupun dia buat salah kepada orang ataupun orang buat salah kepada dia. Kalau kita terjemahkan dengan atau tafsirkan jahal itu dengan buat salah. Jadi tak ada yang boleh melindungi seorang itu daripada perkara-perkara ini kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Dan awal doa ini dimulakan dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah kaitan dengan bab ini, iaitu bab at-tawakkul. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri minta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini bukan doa untuk kita keluar di masjid aja, sebagaimana sebagian orang sangka, tapi doa ini dibaca setiap kali keluar rumah. Kita ada lagi dua hadis untuk bab ini terbaca sekali. Hadis 83. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala ya'ni idza kharaja min baitihi bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah yuqalu lahu hudita wa kufita wa wuqita wa tanahha 'anhu syaitan. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa An-Nasa'i wa ghairuhum. Wa qala Tirmizi hadithun hasan. زاد أبو داود فيقول يعني الشيطان لشيطان آخر كيف لك برجل قد هدي وكوفي ووكي. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang keluar dari rumahnya dan dia membaca bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah, doa ni saya rasa semua orang tahu, iaitu dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal kepada Allah, tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah, maka dikatakan kepadanya, engkau telah mendapat petunjuk, engkau telah dijamin, engkau telah dipelihara, dan syaitan telah dan syaitan berjauhan daripadanya. Tanahaan hus syaitan, ataupun boleh juga dipelihara dan dijauhkan dari syaitan. Diriwayatkan Abu Dawud, At-Tirmizi dan An-Nasa'i dan selain mereka. Ghairuhum. Berkata At-Tirmizi hadis ini hasan. Berkata Abu Dawud dalam riwayatnya, berkatalah syaitan kepada syaitan yang satu lagi, kaifa laka bi rajulin qad hudiya, hingga akhirnya bagaimana engkau dengan yakni dapat mengajak seorang yang telah diberi petunjuk, dilindungi dan dijaga. Jadi kelebihan doa ini, satu adalah dialah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, terdapat makna tawakal dekat situ, menyerahkan segala upaya dan segala kekuatan kepada Allah ataupun melainkan dengan pertolongan Allah. Dan ganjarannya adalah dikatakan kepadanya. Di sini tak disebutkan siapa yang cakap. Hudi tak, kau telah diberi petunjuk, kau telah dicukupkan, kau telah dipelihara. Uki tak. Right. So akhirnya dia adalah al-malaikat. Okay, itu tak penting bagi kita. Yang penting itulah ganjarannya. Itu benar. Akan dikatakan kepada kita, kau telah diberi petunjuk. Jadi keluar dari rumah dalam keadaan petunjuk, apa lagi kita nak? Tak cukup tu, dapat lagi wa kufita, dan telah dicukupkan, kau telah dicukupkan. Ya, tak ada kekurangan kita bila kita keluar daripada rumah. Wa wufita, dan kau telah dipelihara. Itu juga kita perlukan, dapat petunjuk, lepas tu dapat kecukupan dan dipelihara. Jadi dipelihara daripada kesesatan, dipelihara daripada bahaya dan sebagainya, dan musuh. Dan lebih penting daripada itu, watanaha anu syaitan, syaitan akan berpaling daripadanya ataupun pergi jauh daripadanya. Tanaha maknanya dekat sini, tanaha maknanya pergi tepat jauh sikit daripada orang tersebut. Tak mesti berpaling lah, tak mesti berpusing, tapi maknanya dia pergi jauh daripada orang tersebut. Jadi awak jalan, syaitan dah tak datang dekat. Dalam riwayat Abu Daud, syaitan cakap kepada syaitan lagi satu. Mana yang cakap pada mana kita tak tahu. Syaitan lain cakap kepada syaitan yang dah pindah daripada orang yang baca doa tadi, ataupun syaitan tu cakap kepada syaitan ni, zahirnya syaitan lain cakap kepada syaitan ni. Wallahualam. Apa dia kata, bagaimana kamu dengan orang yang telah dah diberi petunjuk, telah diberi kecukupan dan telah diberi pemeliharaan. Maksud kat sini sebagaimana dalam terjemahan, bagaimana kau nak goda dia lagi, bagaimana kau nak sesatkan dia lagi. Semuanya sebab dia doa. Tapi seperti apa-apa juga doa, syarat dikabulkan doa tersebut, tetap kita kena pelihara, iaitu kita baca, kita faham, dan kedua kita yakin dengan doa tersebut. Jadi kalau orang baca, faham, yakin, maknanya dia akan serahkan dirinya kepada Allah SWT setiap kali dia keluar rumah. Ini bukan masalah ibadat dengan hati saja, dia juga kena tambah dengan percakapan. Dan zahir perbuatannya bila dia keluar tu semua, mesti cerminkan apa yang dia katakan tadi. Dia keluar dengan bertawakal pada Allah dan dengan dia kata tidak ada daya dan tak ada kekuatan melainkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Walau bagaimanapun, sebagaimana diterangkan tadi, tak bermakna bila dia keluar, dia tak ada bawa apa-apa, hujan, jalan aja. Tawakal Allah, tak payah payah, bawa payung. Baik. Nah, kalau tempat berbahaya contohnya, dia tak bawa persediaan. Jadi kalau depan pada lubang ke lubak dan sebagainya, main jalan tawakal Allah, takkan itu. Iaitu tempat berbahaya, kita tak pergi juga, itu pun bukan tawakal Allah SWT. Perbuatannya tidak akan buat perkara yang menyalahi makna tawakal yang sebenarnya. Nah. Jadi hadis macam gini sebenarnya, termasuk khabar ghaib. Sebab ada syaitan cakap pada syaitan, lepas tu yuqalulahu, ada dikatakan kepadanya. Faham ni? Eh? Yang kita nak maksudkan kat sini adalah hadis seperti ini, hadis yang ghaib, hanya kita boleh dapat daripada siapa agak perkara ghaib ni, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mesti hadisnya hadis yang sahih. Perkara ni tak nampak. Ini tak boleh seorang yang kononnya wali ke apa, tahu-tahu dia kata, aku buat baca gini, syaitan akan kata macam gini. Akan dikatakan kepadanya begitu dan begini. Tak boleh, sebab dia perkara ghaib. Siapa yang dakwa macam itu, dia dakwa, dia tahu yang dia tahu sesuatu yang ghaib. Dalam kitab-kitab ada orang kata, siapa baca doa awal tahun, akhir tahun, nanti syaitan akan cakap. Betul lah? Syaitan akan cakap apa? Tak tahu lah macam mana dia tahu, tapi yang penting dia akan cakap, alah, penat lelah aku apa ni, sesatkan dia Buddha dia satu tahun, lepas tu dia baca doa doa awal tahun akhir tahun ini, sia-sia je. Jadi itu nak menunjukkan kelebihan baca doa awal tahun akhir tahun. Doa bagus, right? Doa bagus, apa-apa doa pun bagus, tapi doa spesifik dengan lafaz spesifik kerana sebab spesifik perlu kepada sunnah Nabi SAW. Benar, nak tambah lagi pula kekuatannya, kelebihannya dengan sesuatu yang ghaib, syaitan cakap begitu dan begini, ini perlukan wahyu. Tu dia. Jadi kita minta, mana sanadnya? Tak ada sanad, tapi dia orang baca juga. Jadi beramal dengan hadis yang palsu disepakati oleh ulama. Ulama yang sunnah, yang tak sunnah, semua akan cakap tak boleh beramal dengan hadis palsu. Tapi kita tak payah nak sibuk pasal ulama' bukan sunnah lah. Tapi tak ada khilaf bahawa tak boleh beramal dengan hadis palsu. Ini bukan palsu lagi, ini tak ada sanad terus. Cakap-cakap seseorang aja. Macam mana nak amalkan? Mereka boleh khilaf beramal dengan hadis yang tak da'if sangat. Dalam hukum mahkam pun ada. Mereka mungkin khilaf dengan beramal dengan hadis yang tak da'if sangat dalam fadail amal. Tapi mereka tak pernah khilaf tentang beramal dengan hadis palsu dalam apa-apa juga keadaan. Ada kisah-kisah yang diceritakan. Ni kalau orang suka dengar kisah, dia memang suka. Saya ceritakan ni bukan pasal saya suka kisah, dan saya tahu awak pun tak suka perkara yang tak ada sanad ni. Semalam ke apa, saya pernah nampak kat YouTube, ada Syekh Radha Yaman, dia cakap dengan bahasa Arab lah, dia ceritakan bahawa ada orang ni buta, keluar waktu hujan nak pergi masjid. Dia buta kan, jadi lopak-lopak sana, lopak-lopak sini. Jadi dia keluar juga, jalan seorang-seorang jalan. Sekali nak ada lopak, dia pun jatuh sampai lumpur semua kena badan dia. Baik. Dia bangun, dia teruskan perjalanan nak pergi masjid. Tiba-tiba depan tu sebenarnya ada lopak lagi satu. Tiba-tiba tak ada tangan pegang tangan dia, dan keluar suara, rupanya itu tangan seorang budak, seorang budak lelaki. Ya Am, kau nak pergi mana? Mari aku hantarkan, nak pergi masjid. Jadi budak tu pun pimpin tangan lelaki buta tu sampailah ke pintu masjid. Ceritanya orang buta tu tanya, engkau nak tolong aku ni semua, siapa nama engkau? Oh, aku ni iblis ataupun aku ni walad iblis. Walad iblis, aku anak iblis. Kenapa anak iblis pimpin aku sampai ke masjid? Ini bukan kerja iblis atau anak iblis. Jadi kata ya, saya terlupa dia cakap ke bapak dia cakap, dia riwayat daripada bapak dia ni iblis. Dia tahu bahawa kalau lelaki itu jatuh lagi sekali dekat dalam bopak yang kedua, dia bangun lagi sekali, akan diampunkan dosa dia. Jadi iblis tak mau lelaki buta tu diampunkan dosanya. Jadi sudah, tak payah nak susah payah, pergi angkat dia tarik, hantarkan dia pergi masjid. Cerita memang hebat. Dengan dia punya action saya tak pandai lah. Apa masalah dia? Apa masalah dia? Iblis. Dan cerita bahawa kalau jatuh dia dekat lagi satu punya lubak, dosa dia akan diampunkan. Kalau macam ini iblis boleh tahu. Iblis boleh tahu. Boleh diampunkan dosa atau tidak? Ini hanya Allah SWT yang tahu. Yang ini secara spesifik kerana perkara ini. Lain kalau dia adalah satu ibadat tertentu yang mana kalau kita buat diampunkan dosa secara dalil ni ada, itu mungkin. Kita kata kerana ini secara spesifik orang yang akan diampunkan dosa semuanya. Mata padam apa yang telah lalu. Jadi inilah kisah-kisah yang selalu orang baca-bacakan, orang cerita-cerita kan, orang menerangkan tentang apa tu. Yalah, apa-apa jugalah pengajarannya, mungkin ada pengajarannya, tapi masalahnya adalah menyebar luaskan hadis-hadis yang palsu ataupun tak ada hadis langsung, tak ada sama cerita je banyak. Baik. Jadi kalau kita nak selamat, kita kembali kepada hadis Nabi SAW. Ambil macam kitab kita ni, sebab yang karang kita ni ulama hadis, Imam Nawawi rahimahullah taala. Kisah-kisah yang tadi semua tak ada kat dalam kitab dia. Baik. Dan kita tak perlu kepada kisah-kisah karangan-karangan yang kita tak tahu sumbernya. Sebab dalam Islam kita cukup dengan hadis yang sahih dari Rasulullah SAW untuk kita amalkan. Boleh ni? Jadi ini menerangkan kelebihan apa ni? Kelebihan baca doa tersebut, tapi tetap tidak bermakna wajib kita baca doa ini. Cuma kita tak dapat fadilat dia. Boleh? Hadis yang ke-84. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala kana akhawani ala ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana ahaduhuma ya'ti an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wal akharu yahtarif fa shakka al-muhtarifu akhahu lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa qala la'allaka turzaqu bi. Rawahu Tirmizi bi isnadin sahih ala syarti Muslim. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dua orang bersaudara. Yang satu suka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak sebutkan, tapi dia kata untuk belajar kepada beliau, dan yang lagi satu giat berusaha mencari nafkah. Kemudian orang yang giat berusaha mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keadaan saudaranya itu. Lantas beliau bersabda, barangkali kamu mendapat rezeki kerana saudaramu. Diriwayatkan oleh Tirmizi dengan sanad yang sahih mengikut syarat Muslim. Jadi hadis daripada Anas ini, kedua hadis tadi daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Bahawa pada zaman Nabi SAW ada dua orang bersaudara, tetapi yang mensyarahkan hadis ini tak ada seorang pun yang jumpa nama sahabat ini atau dua sahabat ini. Yang penting dia bersaudara, zahirnya dia saudara adik-beradik kandung. Tapi salah seorang daripada mereka ini bekerja cari makan, cari nafkah, zahirnya untuk dia dan saudara dia. Satu lagi tidak, satu lagi tu setiap hari dia pergi jumpa Nabi SAW. Dan kita tahulah tak ada orang pergi suka-suka duduk depan Nabi SAW. Tapi mereka pergi jumpa Nabi SAW untuk apa? Untuk menuntut ilmu, dengar hadis-hadis Rasulullah SAW. Jadi satu tu talibul ilm, dan satu lagi saudaranya bekerja. Yahtarif, yang ni ihtiraf, maknanya dia ada hirfah, dia ada profession, dia buat kerja. Jadi orang yang bekerja tu lama-lama boring lah juga. Aku aja pergi susah payah cari nafkah, buat kerja, bawa balik, dia makan sedap aja. Dia tak buat kerja, dia cuma apa ni, pergi belajar, pergi jumpa Nabi balik, pergi mana balik. Jadi dia datang jumpa Nabi SAW dan dia mengadu kepada Nabi SAW tentang saudara itu. Kita tahu lah apa aduannya. Orang ni tak kerja. Dia patutnya kalau awak apa awak cakap? Haa lah. Okay, awak cuti, dia pula pergi kerja, awak pula belajar. Tak eh? Nabi SAW kata, la'allaka turzaqu bihi. Agaknya engkau diberi rezeki kerana. Engkau diberi rezeki kerana. Kalau lelaki yang tak kerja, siapa yang kasi dia rezeki tadi patutnya? Orang yang kerja. Tapi sekarang ni Nabi SAW kata, engkau diberi rezeki kerana dia. Terbalik ni yang paling pelik. Pada dia yang pergi kerja, dia yang sebab bawa rezeki pada dia dan saudaranya yang tak kerja. Tiba-tiba Nabi kata, orang yang tak buat kerja tu sebab orang yang kerja dapat rezeki. Hadis Tirmizi dengan sanad sahih mengikut syarat muslim. Apa mana ikut syarat muslim? Maknanya perawi-perawinya semua adalah perawi-perawi Imam Muslim rahimallahu taala. Jadi biasanya Imam Muslim tak keluarkan hadis ini. Jadi kalau perawi-perawinya ikut syarat Muslim, hadis itu sahih, dia pun macam sahih sahih Muslim, yang antara apa ni hadis yang kuat. Tetapi tak semestinya, tak semestinya orang kata hadis ni ikut syarat Muslim, dia betul-betul ikut syarat Muslim. Kadang-kadang kita periksa, rupa-rupanya dia memang perawi Muslim, tapi Imam Muslim cuma pakai perawi ni dalam keadaan tertentu je, sebagai saksi je, dia bukan sebagai asal contohnya. Ataupun Imam Muslim pakai perawi ni bila orang ini cakap dia riwayat macam gini. Kalau riwayat selain dia belum macam gini, dia tak ikut. Tetapi perawi ni Imam Muslim pakai kalau dia riwayat daripada syekh yang ini. Kalau dia pakai syekh lain, Imam Muslim tak pakai. Jadi itu pun nak kena kaji juga lah. Tapi ala kulihat, Imam ni Imam Tirmizi, bukan sebarang orang. Seorang ulama hadis, dia kata hadis ni sahih mengikut syarat Muslim. Bukan, ini bukan kata Imam Tirmizi. Ini kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Hadis ini mengikut syarat Muslim. Jadi pelajaran daripada hari ini apa dia? Apa kaitannya dengan bab tawakal? Orang yang pergi belajar dan oleh kerana dia belajar tu dia tak ada masa nak cari rezeki, kalau ikut adat kebiasaan dia tak dapat rezeki. Jadi macam mana dia dapat rezeki? Dia bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksud dia. Dia bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala rezekinya. Tapi sebenarnya Allah SWT berikan sebab dia dapat rezeki, iaitu dia ada saudara yang tanggung dirinya. Yang tanggung dirinya. Kaitannya dengan tawakal, orang yang mencari ataupun berjalan fi sabilillah, rezekinya itu ditanggung oleh Allah SWT kalau dia bertawakal kepada Allah SWT. Itu maksudnya. Dengan macam-macam sebab. Adapun dalam hadis ini atau kisah ini, sebabnya adalah dia ada saudara yang mencari rezeki itu. Kadang-kadang dengan sebab-sebab lain, kadang-kadang dengan sebab-sebab yang tidak diduga. Haitsu la yahtasib. Dan di sini terdapat kelebihan orang yang menuntut ilmu, bahawa Nabi SAW tidak menyuruh dia untuk mencari rezeki. Baik. Bahkan Nabi SAW ikrarkan perbuatannya menuntut ilmu tanpa mencari rezeki. Dan perkara ketiga berkaitan dengan orang ataupun saudaranya itu yang mencari rezeki, yang keluar bekerja. Kata Nabi SAW, la'allaka turzaqu bi, semoga-moga engkau, agaknya engkau diberi rezeki kerana orang yang belajar. Ini menunjukkan bahawa sebab-sebab yang diberikan oleh Allah SWT itu kadang-kadang datang daripada yang kita tidak sangka. Engkau diberi rezeki kerana dia ada macam-macam makna. Kalau dia ada satu profession, contoh dia jahit baju ke, ataupun dia apa ni, carpenter ke dan sebagainya, dia nak kena jual barang dia. kalau tak ada pelanggan nak beli tempat dia, pelanggan beli kat tempat lain, dapat rezeki tak dia? Tak ada juga kan? Nampak tak? Jadi kata Nabi SAW, kau sebenarnya dapat rezeki ni bukan kerana betul-betul engkau kerja je pasal. Kemungkinan disebabkan barakahnya kat saudaramu yang pergi belajar. Allah SWT nak berikan dia rezeki, Allah berikan engkau pelanggan, engkau dapat rezeki, saudaramu tu pun dapat juga. Allah nak berikan dia, tapi Allah berikan engkau juga. Sebab kalau engkau tak dapat, dia tak dapat. Faham tak? Itu yang kita boleh dapat daripada daripada hadis ini. Jadi Nabi SAW seolah-olah menggalakkan agar saudara yang bekerja itu terus bekerja. Dan jangan komplain, jangan mengadu tentang saudara lain satu yang tidak bekerja, sebab dia pun bekerja. Tapi kerjanya bukan sesuatu yang kamu boleh nampak hasilnya. Tapi kerana jalannya ataupun kerjanya adalah di jalan Allah SWT, menuntut ilmu, menuntut tahu adalah sebagai ibadat. Baik. Jadi tidak mustahil bahawa dia adalah satu sebab untuk orang yang bekerja tu mendapat rezeki. Itu sahaja daripada hadis ini. Ulama telah menyebutkan ketika membahaskan asnaf zakat, apakah penuntut ilmu talibul ilm ini termasuk orang yang layak diberikan zakat ataupun tidak. Ada dua pendapat. Yang pertama kata mereka, kalau miskin maka dia dapat zakat. Sebab apa? Sebab dia miskin, bukan kerana dia menuntut ilmu. Ni kalau dia kaya tetap dia tak dapat zakat. Tapi sebagian ulama lain mengatakan bahawa talibul ilm ni dia dapat zakat bukan kerana miskin, tetapi kerana dia termasuk mujahidin fi sabilillah. Kerana kata mereka, berjihad fi sabilillah ini bukan hanya dengan senjata, bukan keluar ke medan perang. Bahkan zaman sekarang ini jihad fi sabilillah juga berlaku dengan apa? Dengan ilmu, jihad ilmu. Belajar, lepas tu terangkan yang benar dan terangkan kebatilan, apa yang batil dan dijawab kebatilan tersebut. Dan ini bahkan mungkin lebih utama daripada jihad dengan pedang mentah orang-orang kafir. Kalau kepentingannya sama atau mungkin lebih sama, jadi sepatutnya lah ulama-ulama ataupun orang yang meluangkan masanya sepenuhnya untuk menuntut ilmu itu diberikan bahagiannya daripada zakat asnaf fi sabilillah. Walaupun dia tidak apa ni, dia tidak miskin. Baik. Jadi tidak ada aib dalam masalah ini. Kerana tidak apa ni, tidak bekerja, kalau dia perlu apa ni tafarruq maknanya secara full time untuk menuntut ilmu, untuk belajar. Bahkan hampir-hampir zaman dahulu mereka para ulama semuanya belajar full time, tak ada apa-apa kerja, kebanyakannya macam itu. Sebab ilmu tu kalau banyak sangat, hafal dan apa semuanya. Kalau Imam Nawawi sendiri, dia belajar satu hari 12 mata pelajaran. Bukan satu tempat, bukan satu masjid, lepas satu kelas sampai 12, tidak. Tempat dia lain-lain. Jadi apa dia buat? Lepas kelas ini ada satu kelas kat masjid sana pula. Orang semua akan lari pergi masjid sana. Nanti habis kelas tu ada kelas bahasa Arab pula kat masjid lain pula, pergi pula masjid sana. Jadi zaman dulu orang-orang menuntut ilmu ni macam orang-orang gila, lari sana lari sini, terkejar sini. Sebab tak ada apa ni, tak ada satu tempat yang khusus untuk belajar. Syekh dia kat mana-mana. Dan Imam Nawawi rahmatullah pernah kata, aku pernah beli ikan, konon nak masak lah, buat makan. Aku beli, aku letak kat rumah aku. Aku balik rumah tak sempat lagi nak masak. Dan dia kata setiap malam lepas kelas dia akan apa? Ulang kaji pelajaran ni. Sampai dia hafal semuanya. Sebab tu waktu dia masih belajar lagi, dia dah jadi assistant teacher. Dia kan ada ni umum, nanti ada lagi kelas kecil-kecil. Imam Nawawi jadi assistant teacher. Jadi apa-apa pelajaran nanti ada, dia boleh tolong sekali. Macam mana dia boleh buat? Melainkan dia ni, dia ingat, dia hafal, dia faham apa yang diajar oleh gurunya sebelum tu. Kalau ekologi, satu kelas satu jam, jadi dia belajar berapa jam? 12 jam. Kalau dia kata dia ulang kaji semuanya sekali, satu jam, satu subjek, 12 jam lagi, 12 jam 12 dah 24 jam, mana ada time tidur dia sebenarnya? Setengah jam pun banyak lah. Jadi itulah kata ulama-ulama ni diberkahi waktu mereka. Waktu dia sama juga, tapi untuk dia, dia dapat banyak. Diberkahi waktu dia sama, tetapi dia dapat buat banyak dalam waktu yang sedikit. Ini barakah. Dia dapat tulis kitab lagi lepas itu dan sebagainya. Jadi kalau orang-orang macam ini, awak tak boleh suruh dia jadi apa ni, untuk buat kerja. Sekali lagi zaman kita, kerja je mau-mau 8 jam dengan itu, dengan ini, dengan apa semua, ada kerja buat balik rumah. Lepas tu nak suruh dia hafal, nak belajar, nak apa semua, memanglah tak boleh. Jadi kita kena apa ni, hantarkan beberapa daripada orang yang pandai-pandai. Jangan hantar yang dah weak-weak ni, semua awak hantar pergi belajar, tak guna. Sebab maksud dia adalah dia menuntut ilmu jadi ulama supaya balik dan mengajar kita. Jadi kita mesti hantar patutnya yang terbaik, bukan drop out. Kita hantar pergi belajar agama. Tapi tempat kita masalah lah. Tempat kita tak ada pilihan, tak ada kompetitor, tak ada apa-apa. Jadi siapa-siapa pun boleh pergi. Sebab yang nak pergi pun sikit sangat. Kalau zaman dulu, berlumba-lumba nak masuk kelas. Bukan semuanya layak masuk kelas. Kena saring. Macam sekolah-sekolah yang bagus-bagus kat Singapura ni, bukan semua boleh masuk kan. Walaupun awak nak masuk, saring. Kena test, kena test ni, entrance test dan seterusnya. Jadi IQ yang bagus, apalah yang bagus, semangat apa semua, itulah yang patut dipilih. Jadi kalau kita dapat buat demikian, kita akan dapat pelatih, kita dapat ulama. Kalau dapat ulama, kesesatan tak ada, bid'ah tak ada. Dan apa ni, kebenaran tu apa ni akan terserlah. Dan itulah yang diharapkan. Dan ia mungkin kesannya mungkin lebih daripada setakat kita menang dalam medan peperangan. Allah, ada berapa soalan?